وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah kecuali dirahmati oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan umatnya saja, seluruh manusia. Bahkan bukan manusia saja, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, semuanya dikasihi oleh Nabi Muhammad. Ketika malaikat turun untuk membelah dada Nabi Muhammad, sebagian ulama mengatakan dada Nabi dibelah untuk dibersihkan. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza, walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin." Dada Nabi dibelah bukan untuk dibersihkan, karena dada Nabi sudah bersih. Hati Nabi suci dan bersih. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah beliau mengatakan, mengapa malaikat turun khusus untuk membelah dada Nabi? Para malaikat turun membelah dada Nabi karena dada Nabi penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan rahmat kepada semua makhluk, tidak terkecuali. Bahkan syaitan mendapatkan rahmat Nabi, sehingga malaikat pun mengeluarkan bagian rahmat Nabi terhadap syaitan. Bayangkan syaitan dirahmati oleh Nabi sehingga malaikat mengambil bagian rahmat Nabi terhadap syaitan. Apalagi manusia, apalagi orang yang beriman terhadap Nabi, apalagi orang yang rajin bersalawat kepada Nabi, apalagi orang yang dalam hatinya ada cahaya cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan melupakan kita. Namun pertanyaannya, kenapa sampai sekarang kita terhijab daripada Nabi Muhammad? Kenapa kita terasa jauh dengan Nabi Muhammad? Kenapa kita tidak pernah tergerak hati ketika kita ketika disebut nama Nabi Muhammad? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, tiada lain adalah hijab dosa-dosa kita, maksiat kita yang menghalangi kita, memutus kita daripada Nabi Muhammad. Dalam satu hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap solawat yang dibacakan oleh umatnya akan disampaikan kepada beliau. Setiap salawat yang kita ucapkan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan disebut dalam riwayat lain, disebut nama orang yang bersalawat tersebut, "Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu." Sampai Nabi membalas salam dan salawat kita. Jangan sampai ragu, jangan sampai bimbang bahwa solawat yang kita baca sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang pemuda yang pergi ke haji bersama ayahnya. Di tengah perjalanan, ayahnya sakit keras. Sekarat ayahnya. Dia pun menangis. Dia sedih. Dia susah. Sampai akhirnya tertidur. Tertidur dalam mimpinya, ada seseorang yang berkata, "Wahai Fulan, bangunlah dari tidurmu, karena ayahmu sudah wafat." karena ayahmu sudah mati dan Allah menghitamkan wajahnya. Mengapa? Apa salah ayahku? Apa yang diperbuat oleh ayahku? Ayahmu suka melakukan dosa besar. Allah menghitamkan wajahnya. Bangun dari tidur semakin sedih, semakin susah, menangis dia. Ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ayahnya diazab oleh Allah, dihitamkan wajahnya. Sedih, susah sepanjang hari. Tidak ada satupun orang yang menolong. Tidak ada satupun orang yang memperhatikan orang itu. Sendiri pemuda tadi. Subhanallah, di tengah gentingnya, dahsyatnya, kesedihannya, subhanallah tertidur. Datang manusia yang disebut oleh pemuda tadi, aku lihat dalam mimpiku manusia itu penuh dengan cahaya. Dari ujung kepala, ujung kaki penuh dengan cahaya. Wajahnya putih bersinar. Menghampiri aku di saat tidak ada orang yang menghampiri aku. Ingat kepadaku di saat orang tidak ingat kepadaku. Menolong aku di saat tidak ada orang yang menolong aku. Siapa engkau? Siapa engkau yang ingat kepadaku, kepada ayahku? Ana Muhammad bin Abdullah. Ana Rasulullah. Akulah Nabi Muhammad. Akulah Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ayahnya. Tangan Rasulullah yang suci, telapak tangan Nabi yang penuh berkah, disebut oleh para ulama telapak tangan Nabi berapa kali membawa manfaat, berapa kali tangan telapak tangan Nabi membawa berkah. Berapa banyak orang tidak beriman menjadi beriman setelah disentuh telapak tangan Nabi Muhammad. Berapa orang yang sakit disembuhkan dengan telapak tangan Nabi Muhammad. Makanan-makanan yang jumlahnya kurang disentuh Nabi Muhammad tercukupi para sahabat. Berapa kali telapak tangan Nabi Muhammad memberikan bantuannya kepada umatnya. Kemudian ayahnya diusap dengan telapak tangan Nabi yang mulia. Wajahnya diusap. Ketika itu menjadi putih bersih wajah ayahnya. Kehitamannya menghilang. Kemudian orang tadi bertanya, ya Rasulullah, ayahku sering berbuat dosa besar. Ayahku selalu berbuat maksiat. Ayahku selalu menentang engkau. Ayahku tidak mengikuti sunnahmu. Tapi mengapa engkau melihatnya? Engkau menolongnya? Engkau memperhatikannya, ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ayahmu selama hidupnya bibirnya tidak pernah berhenti bersalawat kepadaku. Semasa hidupnya bibirnya selalu basah membaca salawat kepadaku. Oleh karena itu aku tidak pernah melupakan orang-orang yang selalu bersalawat kepadaku. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi dipuji, diberi julukan sebagai ahlul wafa. Orang yang pandai balas budi. Jika seseorang berbuat sedikit dibalas banyak oleh Nabi Muhammad. Kalau kau cinta sedikit kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad lebih cinta kepadamu. Engkau bersolawat sedikit kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bersedia memberikan syafaatnya kepadamu. Bahkan Nabi Muhammad tidak rela ada umatnya yang bersaksi bahwa beliau adalah nabinya. Beliau tidak rela ada satu umatnya yang masuk neraka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah akan memberikan keinginanmu yang terbesar sehingga engkau menjadi bahagia. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya, ya Rasulullah, apa keinginan terbesarmu? Apa cita-citamu? Allah sudah siap ingin memberikannya ya Rasulullah. Beliau menjawab, keinginanku hanya satu terhadap Allah. Jangan sampai satu pun dari umatku yang masuk neraka. Bahkan ketika para anbiya disiapkan mimbar-mimbar dari cahaya, kursi-kursi daripada cahaya, semua para anbiya duduk di kursi-kursi tersebut. Para anbiya masuk ke surga menikmati kenikmatan surga. Tapi subhanallah, ada satu kursi yang masih kosong. Ada satu mimbar yang kosong, yaitu kursi dan mimbar Nabi Muhammad. Para malaikat pun bertanya, wahai Rasulullah, surga ini diciptakan untukmu, dan engkaulah orang yang pertama kali masuk ke surga. Mengapa engkau tidak duduk di surga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, wahai malaikat, aku tidak rela menikmati kenikmatan surga, sedangkan ada satu umatku yang masih disiksa di api neraka. Aku tidak rela menikmati kenikmatan surga ketika ada satu umatku yang masih dihisab. Ketika itu beliau keluar dari surga, beliau mencari umat-umatnya yang pendosa, umat-umatnya yang membutuhkan syafaatnya. Ketika di hari itu Allah subhanahu wa ta'ala murka. Tidak pernah Allah murka kecuali seperti di hari itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bersujud di hadapan Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Muhammad, mengapa engkau sujud di saat seperti ini? Mengapa engkau sujud wahai Muhammad? Irfa' ra'sak, angkat kepalamu, engkau kekasihku, apa yang engkau inginkan aku berikan. Salia Muhammad ta'dha, mintalah aku beri. Wasfa' tusyafa', mintalah syafaat, aku berikan syafaat. Kemudian beliau mengatakan, mengangkat kepalanya, ya Rab, ummati, ya Rab, ummati, ya Rab, ummati. Beliau ulang-ulangi kalimat, umatku, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kemudian Nabi pun memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Tidak ada satupun daripada umatnya kecuali mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Bahkan ada seseorang sudah melampaui batas, hidupnya diisi dengan maksiat, hidupnya diisi dengan menentang Allah, saking banyak dosanya, saking banyak maksiatnya, disiksa di api neraka. Begitu dahsyatnya azab di api neraka, hancur badan orang itu, tidak berbentuk manusia, hancur di neraka seperti batu kerikil. Itu pun Nabi tidak melupakannya. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Orang itu hanya bermodal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diberikan syafaatnya kepada orang itu, sehingga dimasukkan surga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahmat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan melupakan kita. Tidak mungkin Nabi Muhammad melupakan kita. Nabi adalah orang yang memperhatikan umatnya. suka berbaik budi kepada siapapun. Orang yang berbuat sedikit dibalas banyak oleh Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, tapi maksiat kita, dosa kita yang menghalangi kita untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitu luasnya rahmat Nabi sehingga binatang-binatang pun mendapatkan rahmat daripada Rasulullah. Diceritakan ada seekor kijang yang lari daripada hutan, tidak mengetahui arah, tidak memiliki akal, hanya saja dia memiliki hati, memiliki perasaan cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta inilah yang membawa seekor kijang tadi untuk menemui Nabi Muhammad. Lari seekor kijang dari hutan masuk ke kota Madinah. Para sahabat pun terheran-heran ketika ada seekor kijang yang masuk ke kota Madinah langsung menghadap kepada Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad, kijang tadi meneteskan air matanya sambil mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah." Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Sagaf rahimahullah, ketika dibawakan cerita ini, beliau mengatakan, siapa yang menuntun kijang ini menuju Nabi Muhammad? Siapa yang menggerakkan binatang yang tidak memiliki akal ini untuk cinta kepada Nabi Muhammad? Tiada lain karena kecintaannya yang besar kepada Nabi Muhammad, sehingga seekor kijang pun mampu dan mengerti dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad cinta kepadanya. Asy-Syaikh Hasan bin Muhammad Al-Masyad rahimahullah, seorang ulama hadis, beliau pernah bercerita di saat itu beliau bersama teman-temannya, bersama para ulama, pergi bertujuan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ketika itu yang dikendarai adalah unta. Dinaiki unta tersebut, subhanallah, ketika sudah terlihat suasana kota Madinah, dilihat lampu-lampu menyala, dilihat kubah hijau di atas makam Nabi Muhammad, unta yang tadinya geraknya pelan, yang lemah, bergerak cepat, berjalan lebih cepat unta tadi. Seakan-akan unta tadi mengerti bahwa dia sudah dekat dengan kekasihnya. Seakan-akan unta tadi sudah tidak tahan dengan rindunya yang besar kepada Nabi Muhammad. Sehingga para ulama tadi menjadi heran, apa yang terjadi kepada unta ini? Terus bergerak cepat ketika melihat kota Madinah. Subhanallah, ketika sampai dekat di makam Rasulullah, unta tadi diikat dan para ulama masuk ke makam Nabi Muhammad. Ketika para ulama akan masuk ke makam Nabi Muhammad, dilihat unta tadi menggerakkan badannya, meneteskan air mata, seakan-akan unta tadi tidak mau dipisahkan dengan Nabi Muhammad. Unta tadi menjerit, unta tadi meraung, seakan-akan minta tolong, ingin didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sehingga para ulama pun mengatakan, coba lihat wahai saudara, unta tidak ingin pisah dengan Nabi Muhammad. Unta tidak mau jauh dengan Nabi Muhammad. Unta sedih, susah, dan tidak ingin dipisahkan dengan Nabi Muhammad. Merasa kesakitan ketika dipisahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi kepada kita? Sudah berapa tahun kita pisah dengan Nabi Muhammad? Sudah berapa lama kita lupa dengan Nabi Muhammad? Sudah berapa banyak kita menyakiti hati Nabi Muhammad? Sudah berapa kali kita menyusahkan hati Nabi Muhammad? Irtikabul ma'asi wal dzunub, dosa makanan sehari-hari kita. Bahkan dosa besar pun kita terjang. Apa yang terjadi kepada kita? Apa artinya kita dibandingkan para sahabat yang mana mereka siap mati dengan demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada salah satu sahabat bangun dari tidur, dia langsung teringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, Rasulullah, mengapa aku berpisah sebentar? Aku ingin dekat dengan Rasulullah. Akhirnya beliau bergegas, berjalan dengan cepat menuju rumah Nabi Muhammad. Sampai ke rumah Rasulullah, datang langsung dipeluk Nabi Muhammad sambil menangis. Dipeluk Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku tidak ingin berpisah denganmu ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apa yang terjadi kepadamu wahai sahabatku? Inni zakartuka yauman." Aku ketika mengingatmu sesaat ya Rasulullah, aku tahu bahwa aku ini manusia yang penuh dosa. Engkau manusia yang suci. Wa inni zakartu mauti wa mautak. Ketika aku ingat bahwa nanti aku pasti akan mati, dan engkau pun pasti akan dipanggil oleh Allah, engkau akan ditempatkan di surga Allah yang tertinggi. Sedangkan aku hamba ini, sahabatmu ini, kalaupun aku masuk surga, kalaupun aku masuk surga, aku nanti di surga tidak bisa melihatmu ya Rasulullah. Lihat bagaimana sahabat ini sampai punya pikiran, punya rasa khawatir nanti di akhirat tidak bisa bertemu dengan Rasulullah. Bukan dunia keinginan besar mereka, bukan harta keinginan besar mereka, bahkan surga bukan keinginan mereka. Keinginan mereka hanya satu, yaitu selalu dekat dengan Rasulullah di dunia wal akhirah. Itu cita-cita para sahabat. Adapun kita, na'udzubillah min dzalik, bangun dari tidur yang kita pikirkan dunia. Cita-cita kita dunia. Yang kita cari dunia, yang kita pikirkan harta. Lihat bagaimana para sahabat, sampai salah satu sahabat pun merasa tidak ada gunanya memiliki mata apabila tidak bisa melihat wajah Rasulullah. Tidak ada gunanya memiliki mata tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ketika beliau mencangkul tanah, beliau bekerja mencangkul tanah, tiba-tiba datang seseorang membawakan kabar, "Ya Abdullah, bin Zaid bin Abdi Rabbih. Rasulullah telah dipanggil oleh Tuhannya. Rasulullah telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita. Sahabat Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih melemparkan cangkulnya, ditinggalkan pekerjaannya. Beliau mengangkat tangannya sambil beliau mengatakan, "Ya Allah, tidak ada gunanya mata ini, ya Allah, jika tidak ada Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak ada gunanya mata ini jika ada tidak ada Nabi Muhammad, ya Allah. Tidak ada gunanya mata ini, ya Allah, memandang selain wajah Nabi Muhammad, ya Allah." Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, Allahumma mi basari hatta la ara ba'da nabiyika ahada." Ya Allah, putakan mataku saat ini, ya Allah. Putakan mataku saat ini, ya Allah, sehingga mataku tidak melihat apapun setelah Nabi Muhammad. Hada Rasulullah, hada Sufiyullah. Sia-sia yang kita punya. Dunia kita, rumah kita, pekerjaan kita, bahkan diri kita sia-sia tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih rugi daripada orang yang hatinya kosong daripada cinta Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat berlomba-lomba. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak segan-segan menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Harta tidak ada gunanya sebesar apapun. Yang berharga bagi beliau adalah Rasulullah. Sahabat Yazid bin Sakan, bahkan beliau rela menjadi tumbal Rasulullah. Beliau rela meninggalkan keluarganya, anak istrinya, harta pekerjaannya. Rela semuanya ditinggalkan. Beliau menjadi tumbal Rasulullah. Ketika dalam satu peperangan, musuh-musuh Allah sudah menyiapkan panahnya untuk memanah Rasulullah. Puluhan panah sudah siap menancap di badan Rasulullah. Puluhan tombak sudah siap dilemparkan ke badan Rasulullah. Sahabat Yazid bin Sakan, beliau melihat keadaan seperti itu. Beliau tidak pikir panjang. Beliau langsung berlari, langsung memeluk Rasulullah. Punggungnya pun menjadi tumbal, menjadi tempat sasaran panah, menjadi tempat sasaran tombak. Puluhan panah menancap di punggungnya, beliau tidak melepas Rasulullah. Sehingga karena terlalu banyak yang keluar daripada darahnya, jatuh sahabat Yazid bin Sakan. Atau kita kira mungkin setelah membela Rasulullah, setelah puluhan panah dan tombak menancap badan beliau, beliau berhenti? Tidak. Dalam riwayat disebut sahabat Yazid bin Sakan ketika dalam keadaan sakarat, ketika puluhan panah dan tombak menancap di punggungnya, darah berlumuran di seluruh badannya. Apa yang terjadi kepada beliau? Beliau ngesot. Ngesot. Beliau menggerakkan badan dengan tangannya karena tidak mampu berjalan, tidak mampu berdiri. Beliau berusaha menggapai kaki Rasulullah. Tidak ingin mati dalam keadaan jauh daripada Rasulullah. Para sahabat pun melihat keadaan seperti itu. Dipegang sahabat Yazid bin Sakan. Diangkat badannya. Kemudian sahabat Yazid bin Sakan berkata, "Jadikanlah, wahai sahabat, tolong, tolong tidurkan kepalaku di kaki Nabi Muhammad. Jadikan kaki Nabi Muhammad sebagai alasku. Jadikan kaki Nabi Muhammad jadi alas di kepalaku, wahai para sahabat." Kemudian disebut dalam satu hadis sahabat Yazid bin Sakan setelah meletakkan kepalanya di kaki Rasulullah, beliau tersenyum seakan-akan beliau senang, seakan-akan beliau bahagia. Dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit, beliau masih tersenyum. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup, karena Rasulullah selamat. Itu yang beliau inginkan. Bahkan nyawanya pun dikorbankan, tidak masalah. Yang penting Rasulullah dalam keadaan hidup. Wa mata wa hadduhu ala qadami Rasulillah. Mati dalam keadaan pipinya menempel di kaki Rasulullah. Ini pelajaran bagi kita. Bagaimana dengan kita? Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Atau mungkin cinta kepada kita kepada Rasulullah cinta yang bohong, mahabbah kadzibah. Mungkin cinta kita kepada Rasulullah hanya di lisan saja, tidak berani mengorbankan apapun demi Nabi Muhammad. Tidak berani mengambil resiko demi Nabi Muhammad. Tidak mau berkorban demi Nabi Muhammad. Itu berarti cinta yang bohong. Mahabbah kadzibah. Da'awi kadzibah. Pengakuan-pengakuan palsu. Jika engkau betul-betul cinta kepada Rasulullah, pasti engkau akan rela mengorbankan apapun demi Rasulullah. Bahkan anda pasti tidak akan rela ketika istri Rasulullah dihina. Bahkan kalian tidak akan diam ketika sahabat Rasulullah dicaci maki. Kalau anda betul-betul cinta kepada Rasulullah, engkau betul-betul cinta kepada Rasulullah, engkau tidak akan diam agama Rasulullah diinjak-injak. Sudah berapa banyak kitab-kitab yang isinya menghina sahabat Rasulullah. Sudah berapa banyak orang yang sudah terang-terangan melaknat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sudah banyak berapa sekolah, berapa pesantren yang dibangun bukan dibangun atas landasan takwa, tapi dibangun atas landasan benci kepada para sahabat, benci kepada ahlul bait, benci kepada istri Rasulullah. Tapi bagaimana kita? Tidak ada gerakan sama sekali. Ini lemah cinta kita kepada Rasulullah. Begitu lemahnya cinta kita kepada Rasulullah. Ada seorang pemuda yang bernama sahabat Mu'adz dan Mu'awwid, dua pemuda. Umurnya masih 17 tahun. Ketika datang pada satu perangan, yang ditanyakan apa? Apa yang terlintas dalam hatinya, dalam pikirannya? Dia cari orang-orang kafir yang suka menghina Rasulullah. Dia tanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Hei Abdullah bin Mas'ud, engkau mengenal Abu Jahal? Untuk apa engkau menanyakan Abu Jahal? Itu orang yang suka menghina Nabiku. Aku tidak rela Nabiku dihina. Itu orang yang sering menyakiti Nabiku. Aku tidak rela Nabiku disakiti." Seorang pemuda umur 17 tahun, para saudara, memiliki zirah yang luar biasa, tidak mau nabinya dihina, tidak mau rasulnya dihina, sehingga ditunjukkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu Abu Jahal, dan dikawal oleh kesatria-kesatria kafir Quraisy, dikawal oleh pahlawan-pahlawan kafir Quraisy. Aku sarankan engkau tidak maju. Tapi sahabat ini tidak peduli. siapapun yang menghina nabinya, berapapun besar kekuatannya, siapapun, tidak peduli. Menghina nabinya, siapapun tidak peduli. Walaupun itu keluarga, walaupun itu teman dekat, walaupun itu tetangganya, siapapun yang menghina Nabi Muhammad, dia tidak rela. Akhirnya dua pemuda ini maju, ingin menyebet Abu Jahal dengan pedangnya. Maju dengan pedangnya menuju Abu Jahal, sedangkan Abu Jahal dikawal dengan pahlawan-pahlawan kafir Quraisy. Subhanallah, ketika maju ingin menebas kepala Abu Jahal, terlebih dahulu pengawal-pengawal Abu Jahal menebas tangannya. Tangannya ditebas, sehingga dalam riwayat disebut tangannya putus, tinggal sedikit saja, menggantung tangannya. Tangannya menggantung. Demi apa dia melakukan itu? Rela tangannya putus demi apa? Demi Rasulullah. Tidak rela nabinya dihina, tidak rela nabinya dicaci maki. Keadaan seperti itu berhenti? Tidak. Dia mengatakan, tanganku yang menggantung ini menggangguku untuk berperang. Dilepas tangannya, para saudara. Dilepas tangannya. Merasa ini merepotkan dia. Dia ingin terus berjuang. Ketika selesai peperangan, tangannya dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tangan putus demi membela engkau. Ini tangan terputus demi membela engkau, wahai Rasulullah. Kembalikan, ya Rasulullah. Kembalikan tanganku supaya pulih lagi. Aku ingin berperang lagi. Untuk apa dia ingin tangannya kembali? Bukan untuk senang-senang, bukan untuk foya-foya. Ingin tangannya kembali supaya mampu untuk berjihad lagi, supaya bisa membela Rasulullah lagi. Dipasang tangannya, dikeluarkan air liur Rasulullah, yang dikatakan bahwa tidak ada semerbak wangi sewangi air liur Rasulullah. Tidak ada yang mulia di dunia ini seperti air liur Rasulullah. Dikeluarkan air liur Rasulullah, diusapkan kepada tangannya, sehingga kembali semula tangan, kembali sembuh, bahkan dalam riwayat disebut lebih kuat daripada tangan yang belum putus. Hadirin, tiba waktunya kita. Sampai kapan kita melupakan Rasulullah? Sampai kapan kita membiarkan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad? Jadikanlah pembelaanmu kepada Rasulullah itu bukti bahwa engkau cinta pada Rasulullah. Perjuangkan dengan hartamu, pikiranmu, badanmu. Pergunakan, perjuangkan untuk membela Nabi Muhammad, untuk membela agama Islam, untuk membela ahlu sunnah wal jamaah. Jangan biarkan siapapun menghina Nabi Muhammad. Siapapun menghina Nabi Muhammad, jangan dibiarkan. Itulah tanda cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama di surga Allah bersama Nabi Muhammad. Allahumma ijma' bainana wa baina sayyidina Muhammad. اللهم اجمع بيننا وبين سيدنا محمد اللهم اجمع بيننا وبين سيدنا محمد كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.